إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمعكم ورحمكم ورحمكم الله Bagaimana yang berbahagia ini, mari senantiasa kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Dan mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jelaskan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, kita jauhkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, kita pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan maknanya, termasukkan ke dalam hati, dan kemudian semoga dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat As-Sajdah yang sudah kita mulai pada pertemuan berbulan yang lalu dan sampai pada ayat yang ke-9. Pada ayat yang 10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ma idza dhalalna fil ardi a inna fi khalqin jadid. Dan mereka mengatakan, apakah kalau kami sudah hilang tertelan bumi, apakah kita akan dihidupkan menjadi makhluk yang baru? Balhum liqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang kafir, tidak mengimani akan pertemuan dan persumpahan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah orang-orang kafir, tidak beriman akan adanya hari kebangkitan, yang setelah kebangkitan adalah pembalasan amal. Maka mereka dengan akal fikirnya menggiatkan, menyamakan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan manusia, sehingga mereka mengingkari ketika mereka sudah mati, jasad mereka sudah hancur di dalam bumi, tulang berulang pun sudah hancur, tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Mereka mengira bahwa dengan keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tidak maha kuasa untuk membangkitkan mereka. Padahal innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perkara Allah Subhanahu wa taala adalah apabila menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, maka terwujudlah, terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan dari tidak ada dan pengulangannya tentu lebih mudah penciptaan, di mana kita semua diadakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak ada. Al-Aba ala lindani hiinu minantani lam yakun syai'an lalkura. Pernah dia datang kepada manusia suatu waktu, suatu masa di mana ia di sana tidaklah menjadi sesuatu yang bisa disebut, yakni tidak ada. Kita semua demikian. Dari tiada ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan pada zaman ini, dan ketika mati, setelah mati kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Ini adalah keyakinan kita yang akan mendorong berbagai macam kebaikan. Tapi mereka orang-orang kafir bertanya-tanya, bertanya untuk mengingkari, bukan bertanya untuk meminta jawaban, karena memang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kami sudah mati, sudah hilang di dalam bumi, kemudian kami menjadi manusia baru lagi, diciptakan, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jelaskan bahwa pertanyaan mereka itu bukan pertanyaan untuk meminta jawaban, tapi pertanyaan sanggahan. Allah Azza wa Jalla katakan, "Balhum bilqai rabbihim kafirun." Bahwa mereka itu orang-orang yang kafir, tidak percaya bahwa mereka nanti akan dibangkitkan dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib beriman akan adanya kebangkitan, dan dengan kebangkitan kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita amalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melanjutkan, "Qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah bahwasanya akan mematikan kalian, mewafatkan kalian, mencabut nyawa kalian, malakul maut, malaikat mencabut nyawa, alladhi wukkila bikum, yang diserahkan kepada kalian, yang memang mendapatkan tugas demikian untuk mengawasi dan memastikan kalian. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebagian riwayat, malakul maut disebut namanya Izra'il. Dan dia memiliki awan, dia memiliki anak buah. Sehingga ketika seorang mati, anak buah itu yang menarik nyawanya. Ketika sudah sampai tenggorokan, datanglah malakul maut yang mencabut, mengambil nyawa orang tersebut. Qul yatawaffakum malakul maut. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa malakul maut mendatangi setiap orang dalam sehari 5 kali. Dan 5 kali itu adalah waktu-waktu sholat. Setiap kali malakul maut mendatangi rumah-rumah kita, memeriksa siapa yang sudah datang ajarannya, maka akan dipanggil, akan dicabut nyawanya. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian menghadap dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada di antara kita yang menyangkalnya, tidak ada di antara kita yang mengingkarinya. Dan manakala sudah datang idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kalau sudah datang ajal mereka pada waktu yang ditentukan, umur mereka meskipun tidak sakit, maka dia akan dicabut nyawanya, tidak diundur, tidak pula dimajukan satu detik pun. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ibn Hulat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Walau tara'il al-mujrimuna nafisu ru'usihim 'inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na wa ati'na amran salihan, inna muqinun." kalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir dan mujrimun, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan itu, nagitu ru'usihim 'inda rabbihim, menunjukkan kepala mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla merasa teringat. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana atutwarna wa sami'na, ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami sudah melihat dan mendengar betapa benar apa yang dikatakan oleh para putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah melihat azab, mereka sudah mendengarkan suara azab, suara neraka yang geram ingin segera menyiksa mereka. Maka mereka minta, "Farji'na na'mal salihan," kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang sudah yakin. Diri seorang mukmin beriman dengan perkara yang baik, dan itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam akhirat masih baik, siksaan di alam kubur juga demikian, perkara yang baik. Kebangkitan itu juga masih baik, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini telah banyak menunjukkan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada ayat yang cukup panjang, alam tara, pada surat Al-Baqarah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya qawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yahyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الله كيف نحيزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على tidakkah mereka melihat kepada orang yang melewati satu kampung, wahyakawiyatun ala urusia, dan bangunan-bangunannya, atap-atap rumah di kampung itu sudah roboh, kampungnya sudah mati ditinggalkan oleh para penghuninya. Orang itu kemudian mengatakan, anna yuhyihalillahu wa'ala mautiha, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan penghuni kampung ini setelah mereka mati? Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan dia, orang tersebut, panjang 100 tahun. Thumma ba'da, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan dia kembali. Walaikum lalita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, berapa lama kamu tinggal? Berapa lama kamu tertidur? Berapa lama kamu mati? Dia menjawab, qala lalitu yawman aw ba'da yawm. Orang itu menjawab, aku tinggal, aku tidur satu hari atau setengah hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qala bal labitha mi'ata 'am, bahkan sebenarnya engkau yang telah tinggal, telah tertidur, telah mati selama 100 tahun. Kalau tidak percaya, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, lihatlah kepada makanan dan minuman. Kalau memang kamu merasa benar bahwa hanya tertidur satu hari atau setengah hari, makananmu pasti masih bisa dimakan. Tapi lihatlah, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, dia tak makan dan minuman bulan, dia dan tanda tidak lagi bisa dimakan. Wangzulilah imanika, lihatlah kepada keledaimu juga mati. Kalau kamu cuma tertidur satu hari, keledaimu tidak akan mati. Walidah jahat katanya terlindah, dan kami ini memang ingin menjadikanmu sebagai tanda agar manusia bisa memetik pelajaran. Wamdulillahillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengarahkan pandangan orang itu kepada keledainya. Lihatlah kepada tulang dari keledai tersebut. Hei manusia Zuha, bagaimana kami kuatkan dia, kami satukan kembali. Sumbanat Zuha lama, kemudian kami balut dengan daging. Maka keledainya pun hidup meringkih bagaimana sebelumnya. Lama tabayyana lahu, maka ketika jelas baginya bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati, maka ia orang itu mengatakan, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga pada surat Al-Kahfi yang disunnahkan dan juga untuk kita baca pada hari Jumat. Di sana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang Ashabul Kahfi, bahwa pemuda mukmin yang lari membawa agama mereka bersembunyi di goa, dan mereka tidur bagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 300 tahun. Kalau menurut tahun Syamsiyah, tahun Miladiyah, kalau tahun Qamariyah 309 tahun. Hingga ketika mereka bangun, mereka merasa kelaparan, mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan. Dengan uangnya dia pergi ke pasar. Maka orang yang di pasar merasa heran karena uangnya sudah tidak laku. Karena itu uang sudah 300 tahun sebelumnya. Kemudian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan, untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Sumpah memang di sini adalah perlu keyakinan dari kita. Apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah banyak menunjukkan bahwa kebangkitan itu hak, kebangkitan itu adalah benar. Jangan kita menjadi seperti orang muslim, orang kafir yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ke-12 tadi. Lalu ketika dia sudah ada hari kiamat, dia melihat, dia mendengar apa yang dijanjikan oleh para rasul, itu adalah hak, itu adalah benar. Baru dia kemudian mengatakan, farji'na al-amal salihan, kembalikan kami, kami akan beramal saleh, karena sekarang kami sudah yakin. Dan Allah pun tahu, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, dihidupkan lagi di alam amal, Ibrahimul Ahmad, mereka juga akan kembali. Walau adu, walau rudu la'adu lima nuhu anhum. Kalau seandainya mereka kembalikan ke dunia, mereka akan kembali kepada apa yang dulu mereka telah lakukan. Maka jemaah wa rahimani wa rahimakumullah, inilah sebagian dari permasalahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah, yang disunatkan beribadah di pagi hari Jumat pada sholat subuh, yang termasuk salah satu tujuannya adalah agar kita mendapatkan mau'izah, peringatan, hingga kemudian kita bangkit bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatin. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجدنا هذا الآيات في الله سبحانه وتعالى mengatakan ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو سألتني أفهم ما كنتاكي misalnya kami akan memberikan kepada setiap jiwa petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni Akan tetapi telah benar perkataan dariku, alhamdulillah anta jahannama kana jiddati wa zati asma'i. Akan tetapi telah menjadi hak dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berjanji bahwa Allah akan memenuhi surga dan neraka. Lahamlahanna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Aku akan penuhkan jahannam, neraka jahannam, minal jinnah dari bangsa jin, wal nasi dan manusia ajma'in. Semuanya. Orang-orang muslim yang tidak mau beriman, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini, karena memang masih banyak perkara sungguhnya, perkara baik yang disembunyikan dari mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah memang imtihan, itulah memang ujian. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka. Demikian kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kita la'atayna kulla nafsin hudana, kalau kami menghendaki, kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuknya sehingga dia menjadi orang yang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak sulit, itu hal yang mudah. Itu memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka dan menjanjikan kepada masing-masingnya akan dipenuhi oleh penghuninya. Jadi sudah mereka ilham lahan saja hanya memiliki nasi wa nasi hajma'i. Aku akan penuhi neraka jahannam dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia pasti ada yang harus menghuni neraka. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis suci Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan mengatakan, "Ib'ats ba'tsan ila an-nar, kirim lah utusan ke neraka." Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa ma ba'tsun nar?" Apa yang dimaksud dengan utusan ke neraka? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dari setiap 1999 orang yang dimaksudkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, masih ada sisa, masih ada tempat kosong di neraka, maka neraka pun minta janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya sehingga neraka menurut menguji sehingga penuh dengan siapa yang sudah masuk di dalam. Ada pun surga, bukan dalam hal ini sahih, tetap masih ada tempat yang longgar di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang belum pernah berbuat kebaikan manusia, dan Allah tetapkan mereka di dalam surga sehingga dengan demikian surga dan neraka memang iman ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akal, dengan hati, dengan mata, dengan penglihatan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini semua berita baik yang datang dari Allah ta'ala, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya orang-orang yang beriman yang bisa meyakini. Kalau orang kafir, mereka selalu menyebelkan, mendustakan, dan memang mereka berarti akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan kita memilih kebahagiaan nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan di pada ayat ke-16 dijelaskan, pada ayat ke-17 insyaallah kita bawakan hadis yang menunjukkan hal itu juga, penuh dengan kenikmatan. Atau waliyadubillah neraka jahannam penuh dengan siksaan, siksaan yang abadi. Bagaimana juga akan dijelaskan pada ayat 15. Tidak ada harapan bagi mereka untuk keluar dari neraka, sehingga itu menjadikan mereka semakin bersedih dan bersedih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat iman kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada saudara-saudara kita yang belum mau beriman, belum mau beribadah, sehingga mereka takut kepada Allah dan menjadi orang-orang yang taat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in wa rahmatina fasalli wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأئمتنا وأبنائنا وأزواجنا اللهم ارحم حقا قولك اتباعا وارحم باقي باقي قولك اجتنابا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم نجنا من أشرارنا وأنصارنا وقواتنا أبدا ما عشيتنا واجعله الوارد منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصرف عنا عذاب النار. يا رب واغفر لنا الحمد.